الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديث نمر بجلسة بحث وعن أبي ذر dari Abu Dzar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar Nabi bersabda wahai Abu Dzar ini menunjukkan bahwa panggilan yang sunnah adalah panggilan yang lengkap ya Muhammad ya Abdullah gitu ya. Ini bukan belakangnya saja. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Idza tabaqta marqatan. Jika engkau memasak marqah. Marq. Sekarang marq ya. Yang dimaksud marqah ta'amun du marqin min lahmin wa dajajin wa nahwihima. Masakan yang mengandung air yang berkuah. Masakan itu berupa daging ya, daging sapi, daging kambing atau ayam tapi berkuah. Apa? Sop mungkin ya. Sop atau apalah itu berkuah. Kata Nabi, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak marah, fa'aktir ma'aha, maka banyakilah airnya, perbanyaklah airnya. Gitu ya. Apa tujuannya? Wa ta'ahad jiranaka. Diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa maksud airnya harus diperbanyak? Ta'ahad jiranaka, agar engkau bisa membagi-bagikannya kepada jiran-jiranmu, tetangga-tetangga. Ya. Hai. Bagaimana yang kita bahas kemarin, anjuran Islam untuk saling menghadiahi sesama tetangga. Ini bagus sekali. Ya. Makanannya sedikit, dibaginya kurang, maka kata Nabi, banyakkanlah airnya. Diperbanyak airnya. Biar bisa membagi kepada banyak orang. Ya. Kenapa? Karena dagingnya cuma sedikit. Ya. Ini bukan berarti bahwa dagingnya banyak, airnya banyak, tetangga kasih airnya doang. Enggak. Ya. Dikasih airnya saja, kuahnya, ini karena dagingnya sedikit, jadi bagi-bagi. Kalau dagingnya banyak, ya tentu kita kasih yang banyak. Berikanlah yang terbaik. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum menafkahkan apa yang kalian cintai, yang kalian sukai. Ya, kita suka daging yang bagus. Kita berikan kepada tetangga kita, saudara kita juga daging yang bagus. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih dari Muslim. Wa fi riwayatin lahu an Abi Dzar, dan juga di riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, Abu Dzar mengatakan, inna khalili, sesungguhnya khalilku. Perkataan khalil di sini tidak mutlak khalil seperti khalilullah. Karena Nabi tidak boleh mengambil khalil. Nabi sudah terbatasi khalilnya, yaitu Allah. Kata Nabi, seandainya boleh aku mengambil khalil, tentu aku ambil Abu Bakar. Ya. Tetapi ucapan Abu Dzar, inna khalili, sesungguhnya khalilku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud khalil secara bahasa. Khalil secara bahasa adalah orang yang sangat kita cintai, yang kita nomor satukan. Seluruh kaum muslimin, orang yang harus paling dia cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melebihi anaknya, istrinya, bapaknya, suaminya, saudaranya, bahkan dirinya sendiri. Umar pernah mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, wallahi demi Allah, aku lebih cinta kepadamu daripada kepada istriku, anakku, bapakku, ibuku, semua orang, kecuali terhadap diriku. Artinya Umar ingin jujur. Yang pertama dia dicintai, ya dirinya sendiri. Ya, dan ini fitrah. Artinya kalau ada bahaya mengancam, ya, tentu yang diselamatkan itu nyawa kita sendiri. Kalau kita bisa menyelamatkan, baru selamatkan yang lain. Ini fitrah, dan itu tidak terkelak. Ini diakui oleh Umar. Lalu Nabi mengatakan, tidak, tidak benar. Bahkan engkau harus lebih cinta kepadaku daripada dirimu sendiri. Artinya, dalam keadaan di mana Rasul terancam, nyawa kita juga terancam, maka wajib bagi kita membela Rasulullah dan mengorbankan nyawa kita. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Ya, maka dalam perang Uhud misalnya, ada pedang, ada panah, ada tombak, itu menuju ke badan Nabi, ke tubuh Nabi. Maka dihalang-halangi oleh beberapa anak muda, sahabat, dengan badannya. Dengan badannya. Ya, karena wajib harus lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Ya. Aini khalil. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Abu Dzar dan oleh seluruh sahabat dan oleh kita semua mestinya. Inna Khalil sallallahu alaihi wasallam awtani. Sesungguhnya Khalilku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku. Iza tabaqta marqan. Tadi bentuknya mu'anas, sekarang mudzakkar. Jadi kata benda dalam beberapa contoh mudzakkar bisa, mu'anas bisa. Ya. Yeah. Adapun lafaz seperti masjid, maka tentu harus mudzakkar. Tidak boleh al-masjidatu. Ya, sudah jadi al-masjid. Tapi dalam beberapa hal, misalnya ini marqatan atau marq. Jika engkau memasak marq, fa'aktsir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Tumandur ahla baitin. Kemudian lihatlah penghuni rumah min jironika, dari jiranmu, dari tetanggamu. Yang dimaksud tetangga sebelah itu keluarganya berapa, yang sebelah sini keluarganya berapa, itu yang dimaksud ahli baitin min jironika, penghuni rumah dari tetanggamu. Ya, anaknya 9, ya, masih kecil-kecil, kita berikan lebih banyak dari yang belum punya anak. Gitu ya, itu yang dimaksud. Fa'atif minhum minha bima'ruf, maka hadiahkan marak tersebut, sebagian dari marak tersebut, kepada tetanggamu dengan ma'ruf. Yang dimaksud dengan ma'ruf ini sepantasnya. Terjemahan tepatnya, bima'ruf sepantasnya, yang pantas. ya. Kalau kita kasih beberapa sendok, ya, tentu tidak pantas. Ya, yang pantas itu yang dimaksud. Ini menunjukkan bahwa ada hukum secara syariat. Al-Quran tidak membatasi, sunnah tidak membatasi, perkataan sahabat juga tidak membatasi, maka dikembalikan kepada urat, kebiasaan tempat. Ya, misal tentang safar, jaraknya berapa dan seterusnya, syariat tidak menentukan. Tentang pakaian harus yang seperti apa, syariat tidak menentukan modelnya. Ya, nah, maka dikembalikan kepada urat. Adapun yang sudah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, maka urat, adat, tidak berhak ikut campur. Ya, tidak berhak. Ada satu kebiasaan di satu suku di negeri kita ini. Kalau anak perempuan dapat warisan lebih banyak dari anak laki-laki. Maka tentu ini harus diberantas. Ini terbantahkan dengan firman Allah, walirrijali hadzul unthayain. Warisan bagi anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan. Anak perempuan dapat 10 juta, laki-laki harus 20 juta. Ya, maka kalau ada urf, ada adat, ada kebiasaan di satu daerah bertentangan, maka harus tunduk kepada dalil. Ya. Adapun yang syariat tidak menentukan, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Fikul hadis yang pertama, istihbab nuthil ahibbati wal ashab bima yanfa'uhum fi dunyahum wa akhiratihim. Disukai, disunahkan menasihati orang-orang yang dicintai, sahabat-sahabat dan lain-lain, termasuk saudara, kerabat, bima yanfa'uhum, dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, baik masalah dunia atau masalah akhirat. Sama saja kita nasihatkan. Ya, saudara kita, dia tidak tahu, ya, bahayanya kolesterol misalnya. Kita kasih tahu bahaya. Ini bermanfaat bagi dirinya kalau dia mengurangi makan jeroan misalnya. Ya, dinasihati agar lebih rajin olahraga misalnya. Lebih banyak istirahat. Ini bermanfaat bagi saudara kita, katakan. Dan ini berpahala insya Allah ta'ala kalau niatnya ikhlas. Ya, bukan ada niat-niat tertentu. Berpahala. Lebih-lebih lagi masalah akhirat. Ada saudara kita, sholatnya kurang benar. Sholatnya ada tambahan dari Nabi. Nabi tidak pernah mengucapkan sholli fardhu subuhi, sholli fardhu maghribi sebelum sholat. Ya, saudara kita itu mengucapkan, kita nasihat. Tinggalkan ucapan itu. Nabi tidak pernah contohkan. Ya, kalau bisa, kita nasihat. Ya. Dan lain-lain. Semua yang bermanfaat bagi saudara kita, ucapkan, nasihatkan. Dunia atau akhirat. Dunia atau akhirat. Ini ketika tidak ditanya. Kalau ditanya, maka wajib. Ya, ditanya wajib. Ada saudara kita minta nasihat, obat apa yang terbaik untuk penyakit saya. Antum, dokter, maka wajib dijawab. Wajib dijawab. Ya, untuk menuju Bekasi, jalan terdekat yang tidak macet lewat mana. Antum tahu, wajib tahu. Ya, gak boleh minta imbalan. Ya, saya jawab, gopek dulu, gak boleh. Haram. Ya, karena wajib memberikan nasihat ketika dimintai nasihat. Gitu. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Akhirat lebih terselah lagi. Kalau kita menjawab tentang ilmu akhirat, cara sholat, cara wudhu, cara tayamum, kemudian minta imbalan, ini lebih terselah lagi. Tidak boleh. Ya. Yang kedua, istihbabu sahadi bainal jiran li'anna dhalika yurisul mahabbata wa yuzidul mawaddah. disukai saling menghadiah, saling menghadiahi antara tetangga. Ya, sekali lagi tidak boleh kita beda-bedakan ini tetangga yang semanhat atau tetangga yang ahli kiblat atau tetangga yang beda agama. Ya, sama. Ya, boleh kita hadiahi. Ada depan kita orang Kristen, kita kasih hadiah, boleh? Dengan syarat bukan dalam rangka berkasih sayang dan bukan dalam rangka menghormati dia yang sedang natalan misalnya. Ya, boleh. Karena dia tetangga. Ya. Bahkan ini merupakan pintu untuk dakwah, menarik simpati non-muslim yang diistilahkan dengan ta'liful qulub, melembutkan hati orang-orang kufar. Sunnah bagi kita kaum muslimin melembutkan hati orang-orang kufar dengan cara akhlak kita, sedekah kita, bantuan kita. Ya. Li'anna dzalika yurithul mahabbah. Karena yang demikian ini bisa menyebabkan kita saling mencintai. Ya, tambah kasih sayang. Ini disabdakan oleh Nabi, hanya tidak dibawakan di sini, dibagi oleh Imam Nawawi. Ya. Maukah kalian aku tunjukkan kepadamu cara agar kalian saling mencintai? Ya, Nabi mengatakan yaitu saling menghadiahi dan bersalaman ketika bertemu. Ya, bersalaman ketika bertemu. Ini termasuk cara untuk melembutkan hati saling mencintai. Ya. Kemudian adamu istiqori syai'in min durubil khairi wa qulubil birri wa innaha kullaha ma'ruf. Tidak boleh merendahkan kebaikan. Al-bir, al-khair, terjemahnya hanya satu, kebaikan. Ya. Walaupun sedikit, tidak boleh. Karena semuanya adalah ma'ruf, semuanya adalah kebaikan. Walaupun sedikit, walaupun ringan di mata kita, tidak boleh kita rendahkan. Walau antalqa aqata biwajhin talq. Walaupun hanya berupa senyum ketika bertemu dengan saudara kita, tidak boleh kita merendahkan. Ini hal yang besar. Ya, saling mencintai, saling kasih sayang. Gitu ya. Kita teruskan 305. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Tiga kali Nabi bersumpah. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ada yang bertanya, man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah yang tidak beriman itu? Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Yaitu orang yang di mana tetangganya tidak selamat dari keburukannya. Ya, orang itu kan punya keburukan. Emosi misalnya, gampang marah, ya, iri, hasad. Semua orang pasti punya keburukan. Enggak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Ya, ikhlas, zuhud, qanaah, tidak hasad, tidak membenci, tidak emosi. Orang pasti punya kelemahan. Tetapi kalau yang terkena emosinya itu orang jauh, ya, atau orang tidak kenal, temu di terminal, senggolan siput, marah, diploteti, ya, atau senggolan di jalan, rentetan, ya, kebentak itu supir angkot, ya, nah, ini buruk. Tetapi kalau yang diperlakukan seperti itu kok tetangga, ini lebih buruk lagi. Maka Nabi mengatakan la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, tidak beriman. Tidak beriman, tidak beriman. Ya, keburukan dia itu yang menerima keburukannya bukan orang lain di terminal sana, bukan di pinggir jalan, tetapi tetangganya. Tetangganya itu merasa tersiksa punya orang dekat dengan dia, jadi tetangga dia itu tersiksa. Ya ucapannya, ya kekasarannya, ya cakiannya, makiannya, itu yang dimaksud. Orang seperti ini diancam oleh Nabi, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Lihat, Anda perhatikan ini hal yang sangat besar. Ya, karena dikatakan tidak beriman. Ya, tentu maksud Nabi tidak beriman di sini tidak sempurna iman. Sebab kalau dikatakan tidak beriman, apa berarti apa? Kafir, kafir. Ya, bagaimana dia sholat, dia baca syahadat, dia bertauhid, uluhiyah, rububiyah, selawat sifat, benar. Dia meyakini Allah bersemayam di ars. Cuma dia jahat sama tetangga. Apakah dia jadi kafir? Tidak. Dia keluar dari Islam? Tidak. Ya, dia diancam, imannya berkurang. Ya, ini memperkuat pendapat ahli sunnah wal jamaah, as-salaf, al-firqatul najiyah, al-ghuraba, bahwa amal itu mempengaruhi iman. Amal itu mempengaruhi iman. Imannya semakin tinggi, imannya semakin besar ketika dia beramal. Imannya berkurang, berkurang, berkurang, berkurang ketika dia melakukan kemaksiatan. Ini yang dimaksud. Ya, faidah yang disepakati oleh para imam sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah kalau dia melakukan ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan berkurang ketika dia melakukan kemaksiatan. Gitu ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tipul hadis yang pertama. Ada riwayat lain yang merupakan riwayat Imam Muslim. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'ithahu. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Seseorang yang di mana tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Kalau tadi diancam tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, yang riwayat Muslim ini diancam tidak masuk surga. Mutlak tidak. Tidak masuk surga ketika yang lainnya sudah masuk surga. Ketika orang seperti dia sudah masuk surga. Kan orang itu ada yang sama. Sholatnya, puasanya, pasti ada yang sama. Di muka bumi ini miliaran kaum muslimin. Ya, dari zaman Nabi sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tentu ada yang sama. Derajatnya, pahalanya, dosanya sama. Temannya itu yang sama sudah masuk surga. Dia belum. Ya, karena apa? Karena dia sering mengganggu tetangganya. Dia sering menyakiti tetangganya, membuat repot, membuat susah tetangganya. Dia tidak masuk surga. Ya, walaupun akhirnya dia masuk surga dengan iman yang dia miliki. Ya, ini ancaman yang sangat keras terhadap kaum muslimin yang berbuat buruk terhadap tetangga. Nah, maka manhaj salaf mengajarkan ini semua. Manhaj salaf tidak hanya mengajarkan baik dan benar sholatnya, wudhunya, tayamumnya, tidak. Tapi bertetangganya baik, benar, berakhlak yang luhur, mulia, yang seperti para sahabat, membuat orang-orang kufar gereng-gereng kepala. Bagaimana orang-orang Nasara di Syam, di bawah pemerintahan Heraklius Romawi, mendengar sebentar lagi Syam akan dikuasai oleh kaum muslimin, para sahabat, maka orang-orang Nasrani di Syam senang sekali. Senang sekali. Karena apa? Karena masyhur, sudah terkenal akhlak para sahabat ini. Bagaimana perlakuan para sahabat terhadap manusia. Ya, mereka lebih memilih di bawah kekuasaan kaum muslimin, walaupun tidak agama, daripada kepada dipimpin oleh Nasara, Heraklius, Romawi, yang padahal satu agama. Ya, lihat, menakjubkan akhlak para sahabat. Ya, berbeda dengan hari ini. Hari ini sampai muncul dari beberapa ikhwan. Ya, kemudian sama silap kalian dah. Ikhwan, ntar nih bu. Utang nggak bayar sama ikhwan ngaji. Ya, bagaimana ini? Ya, sampai keluar ucapan yang buruk seperti mendingan muamalah sama Cina sekalian. Ya, hitam di atas putih jelas. Ya, perjanjiannya jelas. Itu sama ikhwan malah begitu. Nah, perbaiki akhlak. Ya, jujur, amanah. Ya, kita mencontoh para sahabat sekali lagi, bukan hanya wudunya, tayamumnya, gerak-gerak jarinya, bukan. Ya, bukan hanya itu, tetapi akhlaknya juga, akidahnya, sempurna. Ya, semuanya harus kita pelajari dan kita ikuti. Fikul hadis yang pertama, kaful adza anil jirani min kamal iman. Tidak menyakiti tetangga, ini termasuk bagian dari kesempurnaan iman. Tidak menyakiti tetangga, ini termasuk dari bagian dari kesempurnaan iman. Ya, padahal kalau melihat sekilas, kan tidak ada amal. Ya, tidak ada amal, tidak menyakiti. Yang amal, yang perbuatan, yang kata kerja itu kan menyakiti. Mengumpat, menghardik, mencaci maki, membentak-bentak, lemparin rumah tetangga dengan batu kerikil, itu kan perbuatan. Ini enggak berbuat apa-apa, diam saja. Ya, tidak menyakiti, itu menambah iman. Nah, dari sini kita tahu bahwa tarkul ma'asi amal. Meninggalkan kemaksiatan, tidak melakukan kemaksiatan, ini bagian dari amal. Jadi amal, walaupun dia diam saja. Ya, orang-orang pada suap, pada korupsi, kita diem saja, nggak ikut korupsi, ya, beramal juga. Ya, orang-orang pada memalsukan barang dagangannya yang palsu dia bilang asli dan seterusnya, kita nggak ikut ikutan, biasa saja, nggak berbuat apa-apa, ini sedang beramal. Ya, kaidahnya tarkul ma'asi amal, meninggalkan maksiat itu amal dengan syarat dia punya kesempatan untuk beramal. Ya, bagaimana anak muda yang sudah bertekad bulat mau menzinai sepupunya itu, lalu dia batalkan. Ya, ini disebut amal. Karena apa? Ada kesempatan. Ada kesempatan dia tinggalkan, ini termasuk amal. Yang kedua, ta'kidu haqqil zar liqismihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Kuatnya hak tetangga. Jadi hak tetangga itu sangat kuat. Ini berdasarkan apa? Sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumpah Nabi. Ya. Wa taqriruhu al-yamin 3 marrah. Ditambah lagi apa? Sumpah itu diulang-ulang sampai 3 kali. Diulang-ulang sumpah itu, wallahi wallahi wallahi. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diulang 3 kali. Ini menunjukkan bahwa kuatkan sumpah ini bahwa hak tetangga betul-betul besar. Harus kita hargai. Harus kita letakkan pada tempatnya. Tidak boleh kita rampas hak itu dengan cara menyakiti tetangga dan seterusnya. Ya. Selanjutnya dari Abu Hurairah sama 306 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nisa al-muslimat. Wahai wanita-wanita muslimat. Ini perkuat oleh Nabi. Ya. Padahal ketika ya muslimat cukup belum? Cukup, ya. Ya muslimat tentu itu wanita. Ya. Ini diperkuat untuk menunjukkan perhatian, ya, agar diperhatikan, agar diperhatikan panggilan Nabi ini. Ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, yang dipanggil di sini oleh Nabi wanita-wanita muslimat. La tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya yang lain. Artinya tidak memperdulikan. Sedikit ini, jangan. Ya. Sama ini dalam masalah hadiah. Kalian jangan sampai meremehkan tetangga kalian. Artinya tidak memberi, jangan. Walau firsina syatin. Walaupun hanya berupa firsin kambing. Firsinnya kambing. Apa firsin? Disebutkan azmun qalilul lahmi. Tulang yang ada dagingnya sedikit. Ya. tulang, di dalam tulang itu ada dagingnya. Sedikit. Ini sirsin. Nah, kita punya sirsin ini. Ya, enggak kebeli daging semuanya. Kebeli tulang. Ya. Tapi tulang itu ada dagingnya. Ya, dan kita punya itu. Maka, jangan bukan untuk menghadiahkan itu kepada tetangga. Ya, lihat. Sampai begitu. Apalagi kita punya sate, bule, opor, kita masak banyak, lebih-lebih lagi. Hanya punya sirsin kambing saja, kita disuruh menghadiahi tetangga. Apalagi punya yang lebih dari itu. Ya, di antara kita tentu banyak yang punya jauh lebih banyak dari itu. Maka lebih-lebih lagi, hadiahi tetangga. Ya, kirimi itu tetangga. Nah, di sini pernah kita baca. Ya, dan fawaidnya juga sudah kita baca. Ya, antum boleh baca lagi nanti di hadis nomor 124. Ya, hadis nomor 124. Kita teruskan 307. Sama wa anhu dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yamna jarun jarah, janganlah seorang tetangga melarang tetangga yang lain. Apa? Ayyazriza khasabatan fi jidari, untuk menancapkan atau menyandarkan khasabah. Khasabah ini kayu atau mungkin bisa apa ya, dia punya peralatan. Ya, tetangga sebelah rumah, ya, dindingnya cuma satu, ya, dia butuh sandaran, ditidurkan tidak bisa, sepeda lah taruh ya, misalnya sepeda ditidurkan ya tidak enak ya, mentara sandarnya nggak ada, disenderkan ke dinding, pagarnya tetangga, ya, ini jangan dilarang. Jangan dilarang, sama tetangga. Dia ini tetangga. Kalau orang gak kenal, tiba-tiba datang, barangkali, kamu siapa? Ya, ini tembok-tembok saya. Jangan disandari, kan sekarang hukum. Itu orang gak kenal, ini tetangga. Tetangga sebelah. Kalau sampai dilarang, ya keterlaluan. Barangkali, tanpa dalil ini pun, kita tahulah. Ya, yang seperti itu orang bilang, apa, tidak etis lah apa. Apalagi ini dengan dalil. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wahyu dari langit. Kalau ada tetangga kita numpang dinding kita untuk menyandarkan sepedanya atau apanya, jangan dilarang. Ya, betul itu tembok-tembok kita. Ya, biarin namanya tetangga. Jadi tetap toleran memberikan sesuatu yang kita miliki untuk tetangga. Walaupun hanya berupa tembok yang disandari sepeda itu atau barang lain. Ya. Tsumma yaqulu Abu Hurairah. Abu Hurairah setelah menyampaikan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan, "Mali arakum anha mu'ridin." Aku melihat kalian berpaling dari itu. Ya, Abu Hurairah memahami di zaman tabi'in ini sudah bukan zaman sahabat, ya, artinya Nabi sudah wafat zaman tabi'in. Ya. Aku melihat kalian ini berpaling dari ini. Artinya tidak memahami ini. Ya, ini menunjukkan kedalaman ilmu Abu Hurairah. Ilmu waqi. Ya, ilmu waqi. Fikul waqi. Faham Abu Hurairah. Aku melihat kalian sudah tidak perhatian lagi terhadap sunnah yang satu ini. Ya, berarti Abu Hurairah melihat tetangganya atau teman-teman dekatnya para tabi'in itu marah mungkin. Ya, ketika ada tetangganya menyandarkan sesuatu di dindingnya. Ya. Wallahi la arniyanna biha baina aktafikum. Ya. Demi Allah akan aku lemparkan itu di hadapan kalian. Ini merupakan tahzir dari Abu Hurairah. Merupakan tahzir dari Abu Hurairah, jangan sampai kalian menyelisihi sunnah. Lihat sunnah Nabi. Jangan melarang kalau ada tetangganya yang butuh sandaran temboknya itu. Ya. Fikul hadis yang pertama. Ta'awunul jiran wa tasabuhu bainahum min hukukil jiran wa mudhiru min wa madharun min madahiri matanatil mujtama'il islami. Tolong menolong antara tetangga dan tetamu toleran, tidak terlalu ketat. Ini rumah saya, ini hak saya, tidak seperti toleran. Namanya juga tetangga. Ya. Min hukukil juar, dari hak-hak apa yang ada satu sama lain ya, berdampingan. Ya. Ini madharun min madhahiri matanatil mujtama'il islam. Itu merupakan satu faktor di antara faktor-faktor kekuatan masyarakat Islam. Diawali dari situ. Sama tetangga saja sudah bentrok, bagaimana dengan yang lain? Kan begitu. Bagaimana yang jauh? Gitu. Maka diawali kasih sayang, saling mencintai, saling menyayangi ini antara sesama tetangga. Ya, harus diperhatikan. Dan begitulah Islam mengajarkan kekuatan masyarakat Islam ini diawali dari individu, keluarga, ya, masyarakat. Nah, setelah itu baru satu daulah. Ya, maka jangan kita mengharapkan daulah Islamiyah yang kuat kekhalifahan Islam. Kalau tetangga saja, kalau masalah keluarga saja, kita tidak mengamalkan syariat Islam. Bagaimana hari ini ada orang teriak-teriak syariat Islam, khilafah Islamiyah, sementara dia biarkan anak istrinya tidak pakai jilbab, ya, dia memotong jenggot, dia tidak sholat berjamaah di masjid, dia sholatnya tidak lurus dan tidak rapat, ya, situ dulu diperhatikan. Nanti yang besar, yang besar, yang besar, yang besar. Yang kecil-kecil yang bisa kita praktekkan secara langsung. Bertauhid, menjadi syirik dan bid'ah. Itu ya. Yang kedua, idza kana al-jidaru lawahid wa lahu ja'. Apabila dinding itu, pagar itu hanya satu, sedangkan dia punya tetangga. Ya. Fa arada an yad'a jad'ahu 'alayhi. Kemudian tetangga ini ingin meletakkan barangnya, kayunya, tombaknya, apalah, di dindingnya itu. Jaza. Boleh. Boleh. Sawa'an Abil al-Malik amla. Sama saja, si pemilik rumah itu mengizinkan atau tidak. Boleh. Ya. Nah, ini menurut ijtihad. Sesali, bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu yang sangat daruri, ya, seperti tadi, maka tidak perlu minta izin. Tidak perlu minta izin. Ya, diizinkan atau tidak, boleh. Dengan syarat, kita tidak bisa melakukan di rumah kita karena sesuatu. Ya, kita harus apa butuh bantuan, yaitu tembok tetangga kita ini. Boleh. Boleh. Ya. Dan ini ada beberapa contoh yang lain. Misalnya ketika Sa'ad bin Malik, ya, ketika dihajar oleh Nabi selama 50 hari karena tidak ikut perang Tabuk, dia naik ke rumah Abu Qatadah. Ya. Dia naik ke rumah Abu Qatadah tanpa izin. Ya. Kenapa? Karena memang tetangga dekatnya dan biasa seperti itu. Ini Nabi tahu dan Nabi diamkan. Ah, maka tetangga yang memang sudah akrab, ya, yang biasa dia keluar masuk tanpa izin, maka boleh dia masuk tanpa izin. Gitu. Ada pun yang tidak biasa, kamu jauh atau tetangga jauh, tentu harus dengan izin. Karena tentu timbul kecurigaan ketika tidak ada izin. Ya, ada pun yang biasa, apalagi penghuni rumah itu. Ya, artinya dia di rumah itu numpang atau apa, tentu boleh tanpa izin. Ya. Bisatin Allah jurusi kodali kau dororan bin jidah. Dengan syarat lagi, apa? Hal itu tidak menyebabkan kerusakan pada tembok. Nah, kalau menyebabkan kerusakan, tidak boleh. Karena Islam menetapkan satu kaidah, la dororo wala jiroh. Tidak boleh membahayakan, membinasakan diri sendiri dan orang lain. Tidak boleh. Ini kaidah. Ya, perbuatan apapun yang menyebabkan diri kita binasa, mudharat, sakit, miskin, dan seterusnya, tidak boleh. Bodoh, ya, sakit, miskin, bodoh, dan seterusnya. Ini kan kemudharatan, keburukan. Maka tidak boleh kita sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan kita miskin, bodoh, sakit, apalagi mati. Ini yang dimaksud la dararo wala jirah. Tidak boleh membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Ya. Ini kaidah. Yang ketiga, jawazul inkari ala man tarafa amran syar'iyyan bima yunasibul maqam. Bolehnya mengingkari orang yang meninggalkan sesuatu yang syar'i. Bolehnya mengingkari seseorang yang meninggalkan sesuatu yang syar'i. Lihat Abu Hurairah melihat murid-muridnya atau tetangganya atau teman-temannya dari kalangan tabi'in itu melakukan sesuatu yang di luar syar'i. Diingkari oleh Abu Hurairah bahkan dengan ucapan yang keras. Ya, ucapan Abu Hurairah yang keras ini tidak berisiko. Maka diucapkan oleh Abu Hurairah, boleh. Ya, karena apa? Karena siapa yang tidak tikok kepada Abu Hurairah? Siapa yang tidak percaya dengan Abu Hurairah? Siapa yang tidak ta'zim mengagungkan Abu Hurairah? Tidak ada. Kecuali orang Syiah, kecuali orang Rafidah, kecuali orang Kafir, orang Munafik. Kaum muslimin semuanya tikok kepada Abu Hurairah. Maka keras Abu Hurairah dimanfaatkan kepercayaan kaum muslimin pada dirinya untuk kebaikan. Jadi, tentu ini harus dipahami. Maka antum yang tidak disikoi oleh tetangga antum, kerabat antum, saudara antum, ya tentu jangan menempatkan diri seperti Abu Hurairah. Antum keras, demi Allah akan aku lempar ke depan kalian. Ya, tidak berguna, tidak efektif. Ya, malah kita yang dihajar. Kita mau menghajar, malah kita yang dihajar. Ya, oleh karena itu kaidah hajar ini harus dipahami. Rasul menghajar Ka'ab bin Malik, Lurarah, Hilal. Karena apa? Bermanfaat. Begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar, begitu juga Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib. Bermanfaat. Karena besar. Adapun kita menghajar masyarakat kita sekarang ini tidak tepat. Maka apa kata Syekh Al-Albani? Apa kata Syekh Al-Albani? Al-yaum laisa bizamanil hajar. Hari ini, zaman ini bukan zaman hajar. Gitu. Kenapa? Ahli sunnah sedikit, ahli sunnah lemah, asfalah sedikit. Ya, karena hajar itu dilakukan oleh orang yang banyak terhadap orang yang sedikit. Agar yang sedikit ini merasa kecil, merasa lemah, lalu tobat dari kesalahannya. Gitu. Orang tua menghajar anaknya. Karena anaknya ini sudah kelas 1 SMP, masih nggak mau pakai jilbab misalnya. Ini orang tuanya, bapaknya, ibunya, diemin, nggak nyapa, nggak ngasih salam, bahkan dikasih salam jawab di hati saja, ya. Ini menghajar anak, ini efektif, ya. Lalu si anak akan nanya, paling tidak, kenapa sih bapak ibu mendiamkan saya? Jawab, selagi kamu belum pakai jilbab, bapak ibu tidak mau ngomong sama kamu. Ini bermanfaat, karena kecil anak itu lemah, yang kuat bapak ibunya, gitu. Maka anak terhadap bapak enggak bisa. Antum baru ngaji. Tahu tahlilan bid'ah, muludan bid'ah. Ya, ngaji setelah tahu. Kalau bapak antum tahlilan, ibu antum tahlilan. Antum menghajar antum diem ini bu. Ya. Malah dibentak-bentak antum. Disalah-salah ini gara-gara kamu ngaji ya. Jadi begini ya. Ngediamin bapakmu, ibumu. Antum jawab, saya sedang menghajar bapak ibu. Wah, paham. Ya, ini dilakukan ini. Ini dilakukan oleh mantan-mantan laskar jihad ini. Menghajar kaum muslimin, bagaimana menghajar kaum muslimin? Menghajar jamaah sekali ini jauh lebih banyak daripada mereka. Maka mereka tidak ngasih salam, di salam tidak jawab. Ini tidak paham. Ya, mantan-mantan NC ini tidak paham. Ya, hajar itu dilakukan oleh yang besar terhadap yang kecil. Apakah terhadap bawah? Hajar. Agar taubat, agar merasa kecil. Gitu ya. Yang terakhir. La yajuzu tarkul hukmi syar'i li jahlin nas. Tidak boleh meninggalkan hukum syar'i dengan alasan manusia bodoh enggak tahu. Enggak boleh. Orang-orang enggak tahu tentang sunahnya jenggot. Kita enggak memanjangkan jenggot. Enggak boleh. Justru agar orang lain tahu. Gitu. Orang-orang enggak tahu tentang sunahnya berpakaian semata kaki atau di atas mata kaki. Orang-orang enggak tahu. Kita tinggalkan itu. Enggak boleh. Ya, justru sebaliknya. Barang siapa yang menghidupkan sunahku. Ketika sunahku itu mati, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh orang yang alim itu memberikan contoh, dan ini dakwah. Dakwah. Dakwah apa? Dakwah bil haq. Dakwah dengan perbuatan. Ya. Ini termasuk bagian dari dakwah. Karena dakwah bukan hanya dengan ucapan. Antum berpengaruh di masyarakat. Antum punya anak. Kemudian akikah. Dalam akikah hanya ada makan-makan. Enggak ada pengajian, enggak ada tahlilan, enggak ada marawis, enggak ada ratibah. Nah, ini sedang berdakwah. Memberikan contoh ini begini caranya. Gitu. Walaupun antum diam saja. Walaupun antum diam. Ini bagian dari dakwah. Dakwah bil haq. Ya, ada pengumuman minggu depan insyaallah kita libur ya. Karena mesti ini mau dipakai. Ya, kita bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam wa'abu da'wah alhamdulillah.